ujang mages ganjang kata geto, nyapisan deh cuma bisa sote ngejo poe ini tadi si nyai ngagadekeun samping. Ah, nyaeta atuh. Aye barudak di mana ayeuna? Nu hiji keur ulin. Da lampar budak teh nu cikal ulinna teh ka dinya ka Singapura. Lain deukeutnya ulin ka Singapura. Da lah. Lain kana naon ka Singapurna teh? Biasa we bari usaha. Mulungan kuntung, bari tungkul we teh tangah-tangah jong-jong. Ari tangah-tangah geus aya di Singapura. Eun bae ceuk ah. Da geus kitu adatna sia teh mah jadi urang teh cing naon? Cing asa kampura kana jadi salaki kitu da puguheur rumah tangga teh kakara meureun mana kitu oge. Da ceuk ge jang, sanyana mah tumari mah kana kadar anugerah tinu maha kawasa. Yeah. Apan tadi ge teus aya katranganna? Kumaha ceuk? Dauhan nu maha kawasa. Yen manusa kumari mah ceuk sedih ya jangnya dengekeun. Tong bari ceurik atuh ceuk. Mangga sedih kitu. Aduh, da ceuk teh kumaha sok? Duh, kagagas. Dauhan nu maha kawasa paratos diuningakeun. Yeah. Yen manusa teh kengeng mungkir kana takdir, kudu tumari mah kana kadar. Teh kengeng aral subah. Subah? Ha. Ha. Jangan najan bari jeung sedih ge eceh teh rada aya kabungah we dina hate. Lain ku nyerep penyakit si cepoti ka lalekep pamajikanana. Da kumaha teh da pergaulan sapopoe duh salaki tia mah. Geus, salaki aing mah lanceuk ilaing. Ari aya kahayang batal benang dipungpang atuh. Kahayangna teh naon? Rupa-rupa. Gusti, nu maha agung da lamun digugu, mah lamun digugu heuh. Lamun katadah, lamun katadah. Ngan nyaeta eceu mah. Amit-amit. Deuleuk ku ujang teh ieu patuangan eceu. Alah, tingali geus buncir. Lain aya anak namahan, aya usaha can bisa kumaha teh nu jadi lancik teh lain ke, lain teh hayang mah patahan, aya mah patahan tara ditarima, ceu. Ari kahayang eceu mah kieu bejakeun nya ka bapa amanat. Teh ka bapa ka Um Semar. Nya. Bejakeun. Tuang putra teh teu acan eucereg dugi ka ayeuna ge kitu. Lain ceuk kuring mah heueuh ieu mah nya ieu lain ngasut kana jadi lanceuk, lain istilahna mah hayang ngabrontakeun rumah tangga anu jadi lanceuk lain. Kuring mah demi katentreman rumah tangga eucu we jeung lanceuk kuring. Taku hal eta kuring teh meunang beja cenah mah si Cepot teh beger deui. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Kelanan ceuk, ceuk ulah wakal melotot ceuk kelanan, ulah wakal melotot. Kuring ge beja, eteh ngan beja dibejakeun deui ngan urang teh kudu sidik ku buktina waspada ku nyatana sagala rupa oge. Aduh, urang saksian heula we hayang intip-intip nepi ka perbah mana. Aduh, astagfirullah. Beja nama cenah nyanu. Aduh. Aduh, astagfirullah. Gusti nu maha acun. Ke ceuk ulah wae ka teu eling lanan, tenang istighfar ka nya ceuk, istighfar. Astagfirullah. Aladin. Kutan rek kitu lanceuk ilaing. Kitu marukan lain ieu, lain omat eceu ulah ambek ieu. Aduh. Aing aduh. Hari tong ka ambek kana ceu. Urang nyatakeun heula, urang nyatakeun heula. Tang dihalangan, halik. Ulang nyatakeun heula. Halik. Ayeuna urang jeung tibatan kitu ikhtiar manusia mah diwajibkeun ikhtiar ceu. Ieu karek beja ieu ulah wae ka digugu, ai beja teh sanyata. Aye ceuk nu geuleuh teh ya heuh sanajan urang hirup aya di tumariti sanajan lamun mikar resep teh anggang teu mikar ngewa. Takwal eta urang dudukun ayeuna mah. Lamun nya lanceuk ilaing kitu eceu nyeri. Nyeri hate eceu. Eceu rarasaan masa kurang kumaha servis kana jadi salaki. Heueuh eta oge geus ka nyahoan ku kuring oge. Asa kurang kumaha servis eceu kana jadi salaki. Cek batur hayang ngeunahkeun kana jadi salaki kudu milu senam-senam eceu mah. Nyata kitu. Senam pagi, senam sore, senam magrib, subuh eceu mah kabeh di senaman. Nya kitu cakap dia oge. Ayeuna salaki aja aduh anjeun siamun nya teh kitu Gusti. Nu maha agung padahal aing mah. Nyata cing asa kampura we eucel da puguh kitu adatna si eta mah. Kudu kumaha atuh ayeuna cing sugan aya bonggolongan ti ilaing. Heh sugane jeung sugan ieu aya hiji kolot anu meunang dipersaya. Urang teh pan manusa, manusa teh diwajibkeun ikhtiar. Ta urang ikhtiaran we dina waktu mah aya mun anu kolot meunang dipersaya aing ngaranna teh Ewon. Gitu. Urang Cibiu. Alah. Dukun. Alah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tah kitu. Urang ayeuna mah urang tatanya we sugan jeung sugan heuh pan sare kudu aya syariatna kapan urang teh hakikatna atuh urang supaya dikersakeun ku maha kawasa atuh syariatna cukang lantaranna mah urang tatanya. Tah kitu ceuk lain heuh lain ngaburuntak rumah tangga eceu ieu demi ima demi kasalametan rumah tangga eceu demi harmonis kitu. Gusti nu maha agung nuhun jang dawala nuhun bela. Heuh. Untengna da eceu mah sumsat ai mah sumnya ah sumdeudeuk. Aduh. Ateh ulah dibejakeun euceu nyium kuring. Teu moal moal. Ulah dibejakeun euceu nyium kuring. Jeung bae nyium ilaing mah kumaha tuh da bibir can nepi kana pipi, bibir ilaing geus miheulaan. Duh. Oh, kodak ieu biasana abdi mah ceu. Di mana ayana eta dukun? Di Cibiuk, aing ngaranana teh Ewon. Ewon di Cibiuk seke jendil. Ta eta seke jendil. Di desa Burayut. Kela tuh. Alah, keke. Urang ini teh ka itu jeung abdi euceu. Kela euceu dangdan heula. Lain lain perlu bebeja heula ka bapa heu perlu ongkos aya duit dieu ceu eueuh. Sabaraha nya keke urang pariksa heula? Heu bisi eueuh kitu urang menta heula ka bapa urang ngajual-jual hayam matak naon. Aya aya. Tapi ulah ka bapa mah ulah bebeja rek nyem duit lamun eueuh teh mah dieuceu. Kumaha bebejana ka bapa? Heu urang api-api ulin we urang mah naon kitu neangan budak kitu leungit kumacarana. Kieu geuna jang dawala. Nya. Ari eceu mah dengan sakadar pangawakan awewe jeung minantu kurang congah kami toha mah. Eh nama Ece malamun ujang dawala nyah ka Ece dek masrahkan dek di berem rek di hideng rek di hejo di koneng di kayas oranye Ece mah masrahkan ya kuma Ece we atau kuma gitu masrahkan eh kuma abdi lain kuma Ece jik abdi, lain iraha urang init na tuh dokur ngitung init-init tante urang teh ke. Senin Salasa Rebo Sabtu apes Bandung Minggu nunggul Senin Kadeseh Salasa Sial Rebo Kabenon Kemis Niis Jumaah Naas Jumadil Ngacir jadi lain jadi waktu nu hate geus ngeceuk meuning atuh kitu we ceuk urang ini teh aya nama ayo atuh nya yeah.